Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita mengkaji surah Al-Hajj ayat 18. Semakin kita kaji, semakin menarik dan semakin dalam pula keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kita kepada iman dan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 18 ini, Alam taro annallah yasjudu lahu manfis samawati wa manfil ar wa syamsu wal qamar wa nujumu wal jibal wa syajar wa dawab wa kasirun minan nas wa kasirun haqqa alaihi al-azab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, binatang yang melata dan sebagian daripada manusia? Namun sayang, banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Subhanallah. Ayat 18 ini mengatakan kepada kita dengan firman Allah, man yasjudu lahu, man bersujud kepadanya siapa? Bukan ma li ghairil akil, ma apa bagi binatang, ternak, hewan, tumbuh-tumbuhan, digunakan dalam bahasa Indonesia apa? Apa itu? Maka kepada benda. Siapa itu? Kepada manusia. Man lil akil dalam bahasa Arab sebut man manusia karena dia berakal. Di sini disebutkan semua yang cerdas itu menyembah Allah dan menyembah Allah baik yang ada di langit dan di bumi. Tumbuh-tumbuhan menyembah Allah walaupun dia kondisi strukturnya lebih rendah dari hewan. Hewan pun disebutkan menyembah Allah walaupun dia lebih rendah dari manusia. Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, semuanya menyembah Allah. Tapi manusia yang tidak berakal tidak akan menyembah Allah. Berarti di sini penghinaan bagi orang yang tidak menyembah Allah tidak saja disebut di sini waman yuhin, tetapi man juga merupakan redaksi dari penghinaan itu, karena yang tidak bersujud kepada Allah berarti dia dikategorikan tidak menggunakan akal cerdasnya. Untuk bercerita lebih panjang tentang bagaimana keagungan dan keindahan orang yang selaras dengan alam ini karena sama-sama bersujud kepada Allah, tentu saja kita di sini memiliki pakar kesehatan Nabi, Ustadz Dr. Andes Haji Katur Suhardi. Bagaimana alam semesta ini bersujud kepada Allah dan kita sebagai manusia juga bersujud kepada Allah. Kalau kita bersama-sama dengan alam semesta sujud kepada Allah, maka akan timbul keselarasan dan dampak di samping itu adalah kesehatan tubuh kita. Untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan bincang-bincang kita yang berbahagia ini dengan Ustadz Katur Suhardi. Kami persilakan Pak Ustadz. Syukran Ustadz. Ar-ru'yah alam taro, alam taro. Apakah kamu tidak melihat? Ini merupakan ru'yah al-qalbiyah. Jadi bukan dengan mata yang tampak secara makroskopis, tapi dengan al-fikriyah wal-qalbiyah. Masya Allah. Ya. Maka di situ kemudian antum kaitkan dengan man sebagai sebuah logika, sebuah kecerdasan, itu betul-betul sangat tepat sekali. Kita kaitkan ar-ru'yah qabiyah fikriyah dengan orang yang punya nalar. Ya, kalau melihat, ya kerbau bisa melihat, kuda bisa melihat, tapi kan dia tidak memakai ar-ru'yah fikriyah war-ru'yah qabiyah, Ustaz. Ya, maka ketika kita tersujud-sujud, di situ disebutkan alam tara annallaha yasjudu lahu. Yasjudu bisa diartikan sebagai as-sujud al-madiyah, sujud yang secara langsung tampak secara makroskopis, atau sujud yang berarti al-idlal wa khudu', ketundukan kepada Allah. Nah, bisa diartikan dua-duanya. Maka ketika kita melakukan sujud sebenarnya itu kita mendekatkan diri, sel-sel kita kepada sel-sel asli kita yang berasal dari tanah, inti-inti tanah, Ustaz. Maka ketika kita sampaikan bahwa sujud itu bisa secara jismiyah kita tundukkan wajah kita ke bumi, ya, maka di situ ada dua unsur, sujud secara badaniah dan juga sujudnya sel tubuh kita, ya. Apalah artinya tubuh kita secara jasadiah kalau tidak ada sel, ya. Maka kalau kita bicara tentang sel, tentang antibody itu, subhanallah, sangat panjang sekali, Ustaz. Sebagai contoh, kenapa kita sakit? Karena antibody tidak mampu melawan bakteri-bakteri, virus-virus yang masuk, yang mengsepsi tubuh kita, yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi Allah sudah ciptakan dalam tubuh kita ada pasukan-pasukan immunity system. Salah satu di antaranya adalah sel antibody tadi. Masya Allah. Jadi kalau umpamanya dalam tubuh kita masukkan satu jenis virus, ini kan setiap virus punya karakter sendiri. Secara otomatis sum-sum tulang kita akan membentuk satu sel yang punya karakter sama dengan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, taruhlah dia sel penyerang, sistem pertahanan tubuh kita. Dia menggunakan pistol, maka antibody kita akan menggunakan yang lebih hebat dari pistol. Kalau pakai ketapel kalah, Ustaz. Tapi Allah sudah ciptakan sedemikian rupa. Maka disinilah diperlukan ar-ru'yah al-fikriyah wal-qalbiyah. Jadi bukan saja sekedar kita sujud, tapi tidak ada maknanya sama sekali. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ya, jadi benar sekali di sini sebutkan barang siapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang dimuliakannya. Jadi kemuliaan dan kehinaan itu bukan berdasarkan materi yang didapat, tapi kemuliaan dan kehinaan itu ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Rosidin Bina memiliki cerita yang menarik tentang bagaimana kemuliaan bersama dengan Islam, atau lebih tepatnya ketika berada di dunia pendidikan atau pesantren Ar-Raudhah Al-Hasanah, Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Zainal Arifin MA. Pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam. Pendidikan secara umum saja sekarang kekerasan terhadap anak didik itu tidak boleh. Apalagi pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu anak-anak itu betul-betul adalah calon generasi pemimpin yang Islami. Dari kata-kata Islam saja sudah Salima Yaslamu tambah Hamzah menjadi Aslama Yuslimu, menyelamatkan. Pendidikan Islam, pendidikan yang menyelamatkan. Maka tidak boleh secara kekerasan. Karena Allah yang sifatnya 99 itu tidak ada yang kekerasan-kekerasan di situ. Padahal dia yang menyediakan. Nah, maka kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan yang bersujud, anak-anak yang belajar di pesantren, itu adalah bersujud kepada Allah. Maka kita sebagai pendidik memang tidak ada istilah kekerasan-kekerasan itu. Tumbuh-tumbuhanlah kita lihat. Bagaimanapun kita lakukan kepada dia, saya kebetulan ribuan pohon mahoni saya tanam di hutan di Gunung Loser Aceh Tenggara sana. Itu kita tinggalkan setelah ditanam, bagaimanapun tumbuh-tumbuh yang lain mengganggu dia, terus saja bersujud dengan tumbuh. Datang nanti pohon yang lain yang menimpa dia, nanti sudah jatuh pun ketimpa oleh pohon yang lain, dia belok lagi tuh, lurus lagi ke atas. Begitu nanti kebakar oleh hutan orang lain ataupun kebun orang lain, nanti sudah layu semua daunnya, tapi begitu nanti turun hujan, tumbuh lagi. Alangkah bahagianya, ini filosofi tanaman yang bersujud kepada Allah. Padahal dia itu adalah membawa air, ya kan? Kalau kita tumbangi itu hutan, itu kan nanti banjir di mana-mana. Tetapi kalau kita tanami dengan pohon mahoni, dengan pohon-pohon jati dan lain sebagainya, dari filosofinya saja pun bersujud kepada Allah itu membawa kesejahteraan bagi umat. Membawa kesejahteraan bagi umat. Apalagi anak-anak yang belajar di pesantren, itu adalah membawa kesejahteraan bagi umat. Karena itu semuanya bersujud kepada Allah. Orang yang bersujud kepada Allah ada kaitannya dengan ayat sebelumnya tadi, betul-betul nanti membawa kebahagiaan, ketenteraman kita. Karena kita menghargai orang sujud, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu manusia, baik itu binatang dan lain sebagainya. Semuanya mempunyai manfaat kepada kita semuanya. Kullu ya'mal ala syakilatih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, ada kapasitas masing-masing. Maka kita hargai tumbuh-tumbuhan, kita hargai anak-anak, kita hargai semua orang tua yang betul-betul bersungguh-sungguh memberikan kesempatan kepada anaknya belajar di pesantren untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian. Pendengar yang dimuliakan Allah, waktu kita mungkin sudah habis. Insyaallah kita akan mendengar pernyataan dari Ustadz Rijal di esok harinya. Kita tutup pertemuan ini. Yang sujud itu pasti cerdas, yang sujud itu pasti mulia. Kita terkadang lebih mulia dari orang lain karena kita sujud kepada Allah. Tetapi yang tidak sujud, mungkin hewan, tumbuh-tumbuhan lebih mulia darinya. Untuk itu, berbahagialah orang yang beriman karena Allah telah memuliakan Anda. Berbahagialah orang yang beriman karena dengan sujudnya dia menjadi orang yang cerdas dan mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.